Mitra Bisnis, Kompas menulis, rancangan Undang-Undang Ormas salah kaprah karena RUU tersebut malah akan membatasi kegiatan berorganisasi yang seharusnya didukung. Solusi untuk ormas anarkis semestinya adalah penindakan hukum yang tegas, bukan pembatasan kegiatan berserikat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Tigor, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan berserikat itu adalah salah satu hak dasar individu ya. Karena pada dasarnya kan manusia adalah makhluk sosial. Dari perspektif hak asasi manusia, yang paling penting adalah apa yang dikenal dengan istilah right to peaceful assembly. Jadi, hak untuk berkumpul secara damai. Panjang itu dilakukan secara damai dan kemudian menyebarkan pesan-pesan secara damai, negara atau pemerintah tidak bisa membatasi, apalagi kemudian mengontrol atau mengendalikan. Suatu organisasi baru bisa dikenakan pidana kalau kemudian dalam kegiatannya ataupun dalam misi dan visi atau kita sebut ideologi organisasi itu adalah pertama dia bersifat rasis dan diskriminasi, menyebarkan kebencian, jadi hate speech gitu ya. Dan ketiga tentu saja adalah menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Nah, sepanjang itu tidak apa organisasi itu atau pemimpin dari organisasi itu tidak melakukan hal-hal semacam itu, organisasi itu punya hak untuk hidup, hak untuk bergerak, hak untuk melakukan kegiatan. Hanya saja setiap organisasi demi administrasi sebuah negara ya memang harus kemudian mendaftarkan diri ke pemerintah gitu ya, kemudian menjelaskan struktur organisasinya, tujuannya dan sebagainya. Dan kedua adalah organisasi tersebut harus mempunyai NPWP untuk kepentingan pajak gitulah ya kan. Jadi itulah prinsip-prinsip dasar sebuah organisasi. Kalau RU Ormas yang disusun oleh pemerintah ini dan sedang dibahas di parlemen, ini kan jelas terlihat bahwa negara ingin sejak awal ingin campur tangan dan melakukan pengawasan gitu loh. Terbukti misalnya itu ada pasal-pasal yang menjelaskan bahwa harus mendaftar dan kemudian harus melaporkan semua kegiatan. Kemudian kedua adalah misalnya juga terlihat misalnya bahwa negara berhak melakukan evaluasi, melaporkan masalah keuangan kepada negara dan itu melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan negara untuk melakukan intervensi, melakukan kontrol, mengendalikan dan bahkan bisa kemudian memban, melarang gitu organisasi tersebut. Ini yang prinsip-prinsip dasar ini yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Dan kedua, RUU Ormas itu sebetulnya nggak tepat begitu. Kita kan sudah punya RUU tentang PT ya, perusahaan ya. Kemudian ada RUU tentang yayasan. Nah yang kosong ini kan belum ada RUU perkumpulan. Seharusnya lebih tepat ormas itu digunakan nama RUU perkumpulan atau undang-undang tentang organisasi, bukan organisasi masyarakat. Apa sih definisi organisasi masyarakat? Kan tidak terlalu jelas gitu loh. Karena termasuk kemudian disebut organisasi masyarakat disebut termasuk juga organisasi keagamaan masuk ke situ, kayak NU, Muhammadiyah atau gereja atau masjid atau apapun atau organisasi apapun itu dimasukkan kategori kepada organisasi gitu loh. Anda bisa bayangkan kalau misalnya NU atau Muhammadiyah yang punya cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang berjuta-juta itu kemudian harus melaporkan kegiatannya kepada negara, laporan detailnya. Bagaimana Anda bisa bayangkan siapa yang akan mengauditnya itu? Nah itu salah satu contoh sederhana teknis ya. Ini saya belum baca, tapi itu sudah menunjukkan mispersepsi gitu ya, apa salah kaprah dari pemerintah untuk hal ini. Dan kalau ada yang bilang bahwa sasarannya adalah misalnya untuk mengatur organisasi-organisasi yang selama ini melakukan apa intoleransi, anarkis, salah kaprah ya. Kita harus mengakui, walaupun mereka mempunyai pandangan atau ideologi yang berbeda dengan Pancasila misalnya, tapi sepanjang itu mereka gunakan dengan cara damai untuk menyampaikan message-nya, kita tidak bisa menolak mereka, tidak bisa melarang mereka. Inilah demokrasi. Berbeda pandangan, tapi kita harus menghargai mereka. Tapi kalau mereka melanggar hukum, nah penegakan hukum harus tegakkan. Nah selama ini kan penegakan hukumnya yang tidak berjalan kan. Kalau ini penegakan hukum berjalan ya, walaupun ini KUHP-nya masih peninggalan Belanda kan, ini sedang dipikirkan untuk merumuskan sebuah KUHP yang baru ya, sedang digodok juga kan. Tapi dengan KUHP yang lama pun sebetulnya kalau pemerintah mau bersungguh-sungguh menegakkan hukum sudah cukup kok sebetulnya untuk memberikan peringatan dan memberikan apa warning semacam efek jera kepada organisasi-organisasi yang selama ini bersifat anarkis dan intoleran gitu loh. Karena itu penting, menegakkan hukum itu akan membuat mereka berpikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis tadi. Demikian Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, saya Wendy Lim.